Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullahu bisunnah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik agar dapat mempergunakan semua nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan ad-darsus sadisa asyar. Al-sekadzalik ya kawan. Pelajaran ke-16 sahih? Nah, jamil. Baik, ad-darsus sadisa asyar. Dan telah kita baca beberapa penjelasan di sini, di antaranya sudah kita baca dialognya. Al-sekadzalik. Ad-darsus sadis asyar, sudah kita baca dialognya. Dan kalau tidak salah sudah kita baca tamarin yang pertama. Sahih? Nah. Taib, lakin qabla dhalika, kaifa halukum ya ikhwan fi studio? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Khair, masya Allah. Turajiun insya Allah ya ikhwan? Insya Allah. Nah, man ana raitu anna al-ikhwa insya Allah mujtahidun. Masya Allah. Anda lihat antum bersungguh-sungguh, masya antum berusaha untuk hadir dan mudah-mudahan kita bersusun antum semua murajaah insyaallah di rumah. Baik, sebelum kita masuk ke latihan kedua, ada baiknya kita murajaah terlebih dahulu. Kita ulang kembali pelajaran ad-darsus sadis asyar dari awal. Kita baca dialognya ya akhwat. Istami' thumma karir. Kita baca sama-sama ya akhwat. Ayo, ad-darsus sadis asyar. الدرس السادس عشر. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ لمن هذه الأقلام يا محمد؟ هي لي يا أستاذ. هي لي يا أستاذ. هي جميلة جدا. هي جميلة جدا. وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ لا هي لحامد. لا هي لحامد. أين دفاتركم يا إخوان؟ أين دفاتركم يا إخوان؟ هي هنا على هذا المكتب. هي هنا على هذا المكتب. طيب طيب إخوان، أنا أكون المدرس وأنتم تكونون محمد وعلي. فهمتم؟ أنا أكون مقام المدرس وأنتم محمد وعلي. وعلي. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ يا هي أستاذ. هي جميلة جدا. وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ لا، هي لحامل. أين دفاتركم يا إخوان؟ هي هنا على هذا المكتب. طيب أحسنت. طيب أنتم الآن المدرس وأنا محمد وعلي. نعم فضل يا إخوان. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ هي لي يا أستاذ. هي جميلة جدا. وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ لا، هي لحامد. أين دفاتركم يا إخوان؟ هي هنا على هذا المكتب. نعم. نريد اثنين من الإخوة. من يقوم مقام أنت؟ تقوم مقام المدرس وأنت شيخنا، أنت محمد وعلي. نعم. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ هي لي يا أستاذ. هي جميلة جدا. وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ لا، هي لحامد. أين دفاتركم يا إخوان؟ هي هنا على هذا المكتب. نعم جميل. طيب نعكس، أنت تكون المدرس. نعم. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ هي لي يا أستاذ. هي جميلة جدا. وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ لا، هي لحامد. أين دفاتركم يا إخوان؟ هي هنا على هذا المكتب. نعم جميل، أحسنتم يا إخوان. نعم. طيب انظروا صفحة 93. انظروا صفحة، ومن انظروا؟ لهذا صفحة halaman 93. 93 إخوان yang punya buku cetakan baru ada pada halaman 99. Ada pun cetakan lama berapa tadi? 98. 98. Sama niatun wa tisun. Insyaallah semua ikhwan di sini paham bagaimana menghitung 1 sampai 100 insyaallah. Insyaallah. Kita sudah sampai halaman hampir halaman 100. Antum harus bisa menyebutkan halamannya. Halaman berapa sekarang ikhwan? Anda sebutkan? Salah satu nuwatisun. Salah satu nuwatisun. Nanti insyaallah mudah-mudahan kalau ada waktu di akhir pembahasan, Nurajah. Nah, Nurajah insyaallah di akhir pembahasan kita akan merajah kembali angka-angka tersebut. Nah, insyaallah jika ada kesempatan. Nah. Taib unzuru at-tamrin ats-tsani, latihan kedua. At-tamrin ats-tsani safha 93. Adapun cetakan lama ada pada halaman 98. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. حول المبتدأ، ما معنى حول؟ حول يحول تحويل ربه. المبتدأ kata benda yang diletakkan, isim yang diletakkan di depan kalimat. Al-mubtada itu isim yang diletakkan di depan kalimat. Mana yang dimaksud ya kan? Kalimat misalnya hadza baitun, mana yang mubtada ya kan? Hadza. Hadza ismun isyara di sini. Kata tunjuk hadza, inilah mubtadanya. Paham tum? Paham. Hawwilil mubtada fi kullin min al-jumalil atiyah, fi kullin pada setiap min al-jumal dari kalimat-kalimat al-atiyah berikut. Ila jam'in, menjadi jam'. Menjadi jam'. Antum lihat di sini bagaimana contohnya. Misalun. Sebelumnya antum paham apa yang diminta di sini, ikhwan? Fahimna. Ringkasnya, al-mubtada yang tadinya mufrad diganti menjadi atau dirubah menjadi jam'. Di mana mubtada-nya, ikhwan? Dalam kalimat hadza baitun misalnya, mana mubtada-nya? Hadza. Ismun isyara di sini kata tunjuk fi hadza adalah mubtada, yaitu isim yang diletakkan di depan kalimat. Kita lihat misalnya, ikhwan. Misalun hadza baitun. Lihat perubahannya, ikhwan. Hadhihi buyutun. Hadhihi buyutun. Di mana perubahannya, ikhwan, di sini? Pada hadza. Pada hadza berubah menjadi hadhihi. Hadhihi apa sebabnya? Bertemu dengan li'anna bait buyut. Karena al-musyar ilaih benda isim yang ditunjuk adalah muannas. Jamak buyutun. Jamak jamak daripada baitun. Baitun dan baitun sebaran kita sudah kita bahas. Isim itikhon ada isim untuk akil, ada isim untuk ghair akil. Masih ingat penjelasan kemarin? Kata benda itu ada kata benda untuk akil, untuk yang berakal. Siapa contohnya? Apa contohnya ikhwan yang berakal? Muhammad. Nama manusia. Nah, Muhammad, Ali. Aisyah, Ali dan seterusnya. Baitun akil atau ghair akil? Ghair akil. Ghair akil. Dan kemarin sudah kita bahas sedikit bahwa jamak setiap isim ghair akil. Ada ulang sekali lagi bahwa jamak jamaknya isim yang ghair akil, benda yang tidak berakal, baitun, maka dia hukumnya muannas. Hukumnya muannas. Maka kata tunjuk yang tepat untuk menunjuk kalimat buyutun adalah hadhihi. Hadhihi. Fahimtum? Fahimna. Kata tunjuk yang tepat untuk buyutun adalah hadhihi. Apa sebabnya? Ya ikhwan. Kenapa sebabnya buyutun kita menggunakan hadhihi? Karena jamak. Anda jelaskan tadi, siapa yang bisa menjelaskan kembali? Karena buyutun, sekali lagi buyutun, mufrad tunggal apa jamak? Buyutun jamak. Jamak. Sampai situ paham? Paham. Jamak dari apa? Dari kalimat apa? Baitun. Baitun. Baitun termasuk isim akil atau isim ghair akil? Ghair akil. Ghair akil. Karena dia benda, baitun rumah, ghair akil. Dan sudah kita bahas kemarin bahwa rumusnya jamak. Bentuk jamak dari isim ghair akil muannas atau muzakkar? Muannas. Muannas. Maka kata tunjuk yang tepat untuk buyutun adalah hadhihi. Jadi pertanyaannya, ana ulang lagi, mengapa buyutun menggunakan hadhihi? Karena buyutun isim muannas. Karena isim muannas. Ringkasnya begitu. Buyutun adalah isim muannas. Faham tak, ikhwan? Faham. Agak muter-muter sedikit tapi enggak masalah insyaallah kan? Nah, insyaallah kepala antum enggak ikut muter insyaallah. Baik. Kita baca rakam wahid. Nah, karena ini latihan maka tugas antum ini. Anak hanya mendengarkan. Nah, dari mana ikhwan? Diurut. Biar nanti kalau diurut nih ikhwan yang kebagian ini ketahuan nomornya. Nah, antum nomor 3, antum nomor 5 sehingga siap-siap. Ikhtar masyita. Nah, ikhtar masyita dari syekhana. Baik. Hadza baitun. Hadhihi buyutun. Nah. Rakam wahid. Oh. هذا درس لا انت انت يا اخي انت انت ما قرات الا مثال فقط واحدا هذا نجم نعم هذه نجوم هذه نجوم الحمد لله كلمه نجم sudah ada jamaknya di sini hampir dikatakan seluruh kata benda di sini sudah ada jamaknya ya ikhwan masyaallah sahlun jiddan sirarik bala bagaimana kata pepatah Arab sahlun as-ashal min syurbil ma ashal min syurbil ma' lebih mudah daripada minum minum air. Minum air lebih mudah, maka ini pun ini lebih mudah lagi. Ini lebih mudah lagi, lebih lancar lagi insyaallah. Sudah ada ini, tinggal antum kasih hadhihi saja, kelas masyaallah. Siapa yang akan setelah itu? Entah, fadhal ya akhi, la ma'fi musyir. Isnan, antum baca isnan nomor 2. Isnan. Naam. Hadha darsun. Naam. هذه دروس ممتاز احسنت يا اخي صحيح نعم ثلاثه هذا قلم هذه اقلام نعم جميل انت يا حكمت جميل طيب sebelumnya ikhwan mufradatnya dipahami maknanya ma mana kalimat darsul pelajaran ad-darsu as-salis ashar misalnya nah jamaknya durusun durusun nah arba'ah فضل يا أخي أربعة هذا باب نعم هذه أبواب هذه أبواب سهل جدا نعم خمسة هذا نهر نعم هذه أنهار نعم ما معنى نهر يا إخوان سمي نعم. جمعنا أنهار نعم ستة هجا جبال sekali lagi يا أخي ستة هجا Hadza jabalun. Hadza, antum bilang za. Hadza jabalun. Mumtaz. Bagaimana jawabannya? Hadzihi jibalun. Hadzihi jibalun. Sahih. Lihat jabal, mana jabal? Gunung. Jabal, gunung. jama'nya adalah jibalun. Sab'ah. Naam anta syekh. Sab'ah. Sab'ah. Hadha kalbun. Naam. Hadhihi kilabun. Hadhihi kilabun, sahih. Naam. Thamaniyah. Thamaniyah. Hadha bahrun. Hadhihi biharun. Hadhihi biharun, sahih. Jama' daripada bahrun adalah bihar. Bihar. Ma mana bahrun ya ikhwan? Lautan. Laut. Naam. Tis'ah. Naam, fadhla khidmat. Tis'ah. Hadha kitabun. Hadhihi kutubun. Naam, sahih. Asyara. Asyara. Hadha himarun. Hadhihi humurun. Naam, jamil. Ahsan. Asyara. Naam. Ahada asyar. Ahada asyar. Hadha sarirun. Hadhihi sururun. Hadhihi sururun, sahih. Nah, isna ashar. Isna ashar. Mana isna ashar? 12. Nah. Hada daftarun. Hada. Hada daftarun. Nah. Hadhihi daftirun. Hadhihi. Hadhihi daftirun. Nah, ayat akhi daftiru. Daftiru. Nah, jamil. Nah. 13. 13. Hada maktabun. Nah. هذه مكاتب. نعم جميل. 14. 14. هذا فندق. فندق. نعم sekarang lagi هذا. هذا فندق. فندق pendek. هذا فندق. Da-nya dipendekkan. فندق. هذا فندق. Nah, mana funduk? Hotel. Funduk. Nah, hotel. Hospital. Nah, hospital. لا لا يا أخي هوتيل يا أخي نعم هوتيل ليس هسبيتال يا أخي هسبيتال هذه مستشفى يا أخي جمعني هذا لا فناديكو أنتم لا تنبه تنوين لا تنبه تنوين فناديكو سكي لغي هذه فناديكو نعم صحيح نعم فضل الخدمة 15 هذه ساعة نعم هذه ساعة ساعة tun. Nah, dengan tak dengan tanwin. Istamir, teruskan. Nama khai. Sari sasa. Sittata asyar. Sittata asyar. Hadihi sayaratun. Irfa. Nah, irfa suara tak khai. Antum kerahkan suara antum. Hadihi sayaratun. Nah. Hadihi sayaratun. Sayaratun. Sekali lagi. هذه سيارات ممتاز نعم 17 17 هذه طائرة هذه طائرات نعم جميل طائرات نعم صحيح 18 ذلك نجم نعم تفضل ذلك نجم تلك نجوم نجوم تلك نجوم نجوم صحيح أخوة تلك صحيح صح. صحيح 19 19 تلك سيارة تلك سيارات تلك سيارات نعم جميل أحسن فهمتم إن شاء الله يا أخوان فهمتم فهمنا سهل إن شاء الله سهل سهل جدا طيب التمرين الثالث التمرين الثالث latihan ke berapa itu? Al-Tharith? Ketiga. Yang ketiga. Apa yang diminta di sini, ikhwan? Kita baca. Ashir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin munasibin lil qaribi. Hada, hadihi haulai. Ashir, mana ashir? Ashir ila. Tunjuklah ke al-asma kata-kata benda al-atiyah berikut tunjuklah kepada kata-kata berikut ini bismi isyarah dengan apa kita tunjuknya bismi isyarah dengan isim isyarah munasibin yang sesuai lil qarib untuk yang dekat ada berapa pilihan di sini diminta tiga hadha yang pertama yang kedua hadihi yang ketiga haulai nah antum diminta untuk pilih salah satunya saja mana yang sesuai mana yang tepat semuanya untuk lil qarib Tapi mana yang lebih tepat digunakan untuk kata ini dan bagaimana yang untuk kata yang lainnya? Nah, fahimtum al-matlub ya ikhwan, antum paham yang diminta di sini? Fahim. Lagi-lagi kita katakan hadza sahl. Hadza sahl. Sahl jiddan ya akhi. Ashal min? Min syurbil ma'. Syurbil ma'. Nah. Baik, kalau gitu sampai mulai kalau ini mudah. Masya Allah. Anta ish anta? Anta jundi ulla syurti? Nah. Hada rajulun. Naam. Haulai rijal. Min fadlik uzkur rakam ya akhi. Wahid. Naam. هذا رجل. نعم. اثنان. نعم. هؤلاء رجال. هؤلاء رجال يا أخي. Kenapa menggunakan هؤلاء يا أخي رضوان؟ لأنه جمع. لأن جمع. نعم. المشار إليه جمع. نعم. ثلاثة. نعم. masing-masing satu-satu. نعم. ثلاثة. هذا كلب. نعم. هذا كلب صحيح. تفضل يا حمد. أربعة. هذه كلاب. هذه كلاب. نعم صحيح. خمسة. Kenapa tidak menggunakan هؤلاء يا خدمت؟ Karena jamak غير واكل. نعم أحسنت يا أخي. خمسة. هذه دروس. Sekali lagi أخي. خمسة. نعم. هذه دروس. هذه دروس صحيح. ستة. ستة. هؤلاء مدرسون. هؤلاء مدرسون. أحسن. Mengapa tidak menggunakan هذه؟ Bukankah ini jamak? Jamak. Tapi lil'akil. Nah, jamak lil'akil maka ism isyara al-munasib huna هؤلاء. Nah. Nah, sabah. Tafadhal akhi. Sabah. Sab'ah. هذه إخواتٌ. هذه إخواتٌ. Akhwati. Akhwati. Antum di harakat akhi. Akhwati. Hadhihi akhwati. Menggunakan hadhihi kan sahih? Hadhihi akhwati? La. La. Bagaimana seharusnya? Haulai. Haulai akhwati. Nah, sekali lagi ikhwan, hadhihi ini untuk nah, untuk jamak tapi untuk jamak lil li ghairi akil. Arabun jamak lil'akil maka menggunakan haula. Haula. Nah, antum mai ikhwan? Nah. Antum mai di studio? Nah. Nah. Baik, samaniyah. Samaniyah. Aklamun. Nah. Hadhihi aklamun. Hadhihi aklamun. Jamil. Tis'ah. Tis'ah. Hadha kitabun. Naam, jamil. Asharah. Asharah. Sayyaratun. Kerohannya panjang. Sayyaratun. Nah, bagaimana kata tunjuknya? Hadihi sayyaratun. Sekali lagi. Hadihi. Hadihi sayyaratun. Apa yang salah ya kawan? Rohnya antum tidak baca panjang. Dibaca panjang rohnya. Hadihi sayyaratun. Nah, jamin. Nah. Ahada asyar. Ahada asyar. Sayyaratun. هذه سيارة. هذه سيارة. أحسنت. اثنى عشر. اثنى عشر. سألك يا أخي. اثنى عشر. ارفع صوتك يا أخي. أنتم قصر كده. أنتم قصر سين يا أخي. بير ليا ركنت عن الميكروفون. ما شاء الله. لا الله ولا متنا ولا عشاء يعني. نعم. اثنى عشر. نعم. هذه حمار. هذه حمار صحيح. ثلاثة عشر. ثلاثة عشر. حمار هذه أو هذا؟ حمار هذه غير أكل ذلك، لكن ليس جمع. نعم صحيح. إذا تقول هذا حمار. نعم ثلاثة عشر. ثلاثة عشر. هذه كتب. هذه كتب صحيح. نعم. أربعة عشر. حمر. أربعة عشر. هجا sebelumnya umurun jama' atau mufrad? Jama' lil akil atau li ghairi akil? Li ghairi akil. Jama' li ghairi akil. Karena bilang kaidahnya jama' li ghairi akil adalah muannats. Muannats. Maka kata tunjuk yang sesuai adalah hadhihi. Naam, sekali lagi akhi. Hadhihi. Hadhihi humur. Hadhihi humurun sahih. Humur. Naam. 15. 15. هذه عين. هذه عين نعم. لماذا هذه يا أخي؟ لأن عين مؤنث. عين مؤنث. صحيح عين مؤنث؟ لا أنقطة بدن دبل دبل. نعم صحيح نعم. عين itu مؤنث karena dia anggota badan yang double. Yang punya pasangan. Maka dia مؤنث. نعم. ستة عشر. هذه طبيبة. نعم جميل. سبعة عشر. طبيبات. نعم. هؤلاء طبيبات. أحسنتم يا إخوان. طيب. نفتح المجال للمستمع. Baik, kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung, Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Pelajaran yang ke-16, latihan yang kedua dan yang ketiga. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Budi di Tambun. Iya, silakan Sob. Tambun keberapa Ustaz? Pak Budi, kaifa haluk sebelumnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Tamrin yang pertama Pak Budi, yang kedua. Iya. Nah, Pak Budi baca 5 soal tidak masalah? Gimana Pak Ustaz? Pak Budi baca 5 soal tidak masalah? Insyaallah. Apa kurang Pak? Iya. Cukup Pak ya. Baik. Rokem wahid. Nah. Hada najmun. Naam. Hadhihi nujumun. Naam, sahih. Itsnan. Hada darsun. Hadhihi durusun. Naam, sahih. Salasa. Hada qalamun. Hadhihi aqlamun. Jamil. Naam. Arba'ah. Hada babun. Hadhihi abwabun. Naam. Khamsa. Hada nahrun. Hadhihi anharun. Naam, jamil. Pak Budi, ya? Bisa saya tanya Pak satu pertanyaan Pak? Ya Ustaz. Nah, mengapa kita menggunakan hadhihi tadi Pak? Untuk nujumun, durusun, aklamun, abwabun, anharun, padahal tidak ada tanda. Ya, tanda karena tamar butuh di situ. Karena Ghoiro akil, jamak daripada ghoiro akil, dia kaidahnya berubah, hukumnya menjadi mu'annas. Sahihkan mu'annas kata tunjuknya hadihi. Masya Allah. Syukuran Pak Budi. Jazakallah khair. Wa iyyak. Baik. Ya, jazakallah khair pada Pak Budi. Di mana tadi Pak Budi? Mana? Baik. Nasib. Ya, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung di 021 823 6543. Pelajaran yang ke-16 dan latihan yang kedua dan yang ketiga. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Umu, di mana? Saya Ratni dari Kampung Rambutan. Baik, silakan. Siapa tadi Bu? Ibu Ratni dari Kampung Rambutan. Nah, alhamdulillah. Silakan Bu Ratni, dibaca ya. Nomor dari nomor 6 sampai nomor 10. Iya, terima kasih. Hadza jabalun. Dibaca angkanya Ibu. Oh iya. Sita. Nah. Hadza jabalun. Hadhihi jibalun. Jibalun panjang. Hadhihi jibalun. Mumtaz. Nah. Ya, sab'atun. Hadza kalbun. Naam. Hadhihi kilabun. Sahih. Had samania. Samania. Samania. Naam. Hadza bahrun. Naam. Hadhihi biharun. Naam, jamil. Naam. Tis'ah. Hadza kitabun. Hadhihi kutubun. Sahih. Naam. Asyarah. Hadza himarun. Sekali lagi, Ibu Ratmi. Hadza himarun. Mimnya panjang, himarun. Hadza himarun. Naam. Hadhihi humurun. Hadhihi humurun, sahih. Ahsanta ya Umu, baik. Syukran, jazakallahu khair. Anta kadzalik, makasih. Iya, jazakallahu khair kepada Bu Ratmi di Kampung Rambutan. Dan bagi pendengar yang lain, silakan kita berikan kesempatan yang lain di line telepon sama 021 823 6543. Masih pelajaran yang ke-16 dan latihan yang kedua kita tuntaskan di line telepon 021 823 6543. Baik, kita angkat kembali telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu, di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Iya. Naam Umu Akmal, kaifa haluki? Alhamdulillah khair Pak Ustaz. Naam jamil, masyaallah. Baik, ikra'i tafadhali. Rokam 11. Ahada asyar. Hada sarirun. Hada sarirun. Naam. Hadhihi sururun. Naam, sahih. Isnata asar. Isna asar. Isna asar. Naam. Haza daftarun. Hadhihi dafatiru. Naam, sahih. Salasata asar. Naam. Haza maktabun. Hadhihi makatibu. Mumtaz. Naam. Arba'at asyar. Naam, jamil. Haza fundukun. Naam, mana fundukun? Fundukun. Nasitu. Fundukun hotel. Apa? Hotel. Oh, hotel. Naam, fundukun hotel. Naam. Ya, hadhihi panadiku. Naam, jamil. Khamsatu asyar. Hadhihi sa'atun. Naam. Hadhihi sa'atun. Mumtaz. Barakallahu fikum ummu. Syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Akmal di Depok. Silakan bagi Anda yang ingin mengikuti kembali di line telepon 021-823-6543. Tersisa 4 nomor dari latihan yang kedua, pelajaran yang ke-16, di 021-823-6543. Dan Afansat, untuk sambil kita tunggu kaidah yang tadi, bahwa setiap jamak mu'anat itu juga bagi yang isimnya mu'anat gimana? Sama. Jika mufradnya isim mu'anat, maka itu lebih utama. Jika dia li ghairi akil, catatannya li ghairi akil, seperti misalnya apa? Sayyaratun, hadihi sayyaratun, jamaknya sayyaratun. Nah, fadal. Baik, ya, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Di Kelapa Gading. Dengan siapa, Pak? Syakur Idris. Iya. Pak, siapa tadi, Pak? Ini udah lama. Pak, siapa namanya, Pak? Idris. Syakur Idris. Syakur Idris, Masya Allah. Siapa haluk, Pak, Syakur Idris? Terputus-putus suaranya, nih. Diulang kembali, Pak, terputus-putus suaranya. Menggunakan HP, sepertinya. Halo, Assalamualaikum, Pak Syakur. Afwan, ya. Terputus. Kesempatan nanti, ya, silakan Pak Syakur Idris untuk menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Dan bagi pendengar yang lain, silakan kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ummu di mana? Dengan Ummu Anissa di Bekasi. Tayo. Nah, Ummu Anissa, kaifa haluki? Alhamdulillah. Masyaallah. Silakan Ummu Anissa, 16. ستة عشر هذه سيارة نعم هذه سيارات نعم جميل سبعة عشر هذه طائرة نعم هذه طائرات ممتاز ثمانية عشر ذلك نجم نعم تلك نجوم صحيح تسعة عشر تلك سيارة نعم تلك سيارات ممتاز شكرا لكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب lanjut kita latihan selanjutnya saya. Kita berikan kesempatan ya, masih. Ya, latihan yang ketiga, silakan bagi para pendengar kita masukin latihan yang ketiga, pelajaran yang ke-16 di line telepon 021-823-6543. Tapi kita angkat telepon yang pertama untuk latihan yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Ibnu Nawawi. Di mana, Pak? Jati Asih. Oh, Jati Asih, tayo. Ibnu Man? Naam. Anta Ibnu Man? Naam. Anta Ibnu Man? Ibnu Nawawi. Ibnu Nawawi, Masya Allah. Kemalaka Ibnu Nawawi? Alhamdulillah, bi khair, bi wa'afiyah. Masya Allah, warakallahu fikum. Tak ikra' al-tamrin al-thalith. Naam. Takra' asyarat as'ila mungkin? Naam. Asyarat as'ila? Tayo, maafi masyarakat. Fadal. Hada rajulun. من فضلك اذكر رقم واحد واحد نعم هذا رجل نعم هؤلاء رجال اثنان هؤلاء رجال نعم ثلاثة هذا كلب نعم أربعة هذه كلاب صحيح خمسة هذه دروس نعم جميل ستة هؤلاء مدرسون سكلاجي أخ ابنه هؤلاء مدرسون

sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM, dan bagi Anda yang mungkin yang baru bergabung bersama kami dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula, kita lanjutkan kembali. Dan Anda bisa membuka bukunya, masih dalam pelajaran yang ke-16, dan kita lanjutkan kembali. Tafadhol Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa warah wa ba'd. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Nakra Allah Ustaz, berkaitan dengan, yang pertama berkaitan dengan apa? Bisa? Taib, Nakra Allah nih, kita buka atau kita baca beberapa pertanyaan pesan singkat. Penjelasan dari latihan yang kedua, halaman nomor 18 dan 19. Dzalika najmun dan tilka sayyaratun. Nah, tadi barusan kita baca beberapa latihan di dars ini. Di tamrin atsani, latihan kedua ya ikhwan, ada sekitar 19 soal. Semuanya menggunakan isim isyarah lil qarib. Hadza, kadang-kadang hadihi, tiba-tiba di nomor 18 dan 19 tiba-tiba menjadi isim isyarah lil ba'id, zalika dan tilka. Kita sempat dikagetkan tadi. Nah, di sini memang dia beda, zalika najmun dengan tilka sayyaratun, dan tidak disebutkan jamaknya di sini. Nah, wallahu alam, sepertinya tidak disebutkan jamaknya karena memang sudah disebutkan sebelumnya jamaknya. Di nomor berapa najmun ya ikhwan? Awal. Nomor 1. Sayyaratun di nomor sudah sebelumnya belum, sayyaratun di nomor 16. Sehingga tidak disebutkan lagi jamaknya karena sudah disebutkan sebelumnya. Hanya saja yang tadi mengagetkan tadi tiba-tiba berubah menjadi tadi dimanjakan dengan hada, lalu hadi, tiba-tiba zalika. Sempat kita agak kaget. Karena tadi terus agak kaget tadi ketika Ridwan baca, tapi alhamdulillah rajul muwaffaq, alhamdulillah. Tidak ada perbedaan, Ustaz. Tidak ada perbedaan antara ba'id dan qarib. Isim sama. Tidak ada perbedaan di sini. Iya. Nah, tinggal dilihat bagaimana jawabannya. Kalau tadi kan kita katakan bahwasanya rumusnya adalah isim jamak li ghairi aqil adalah muannas, maka tinggal saja dirubah. Zalika, maka muannasnya zalika adalah tilka. Tilka. Dan begitu seterusnya, wallahu a'lam. Kemudian kedua, dijelaskan kembali mungkin makna dari ghairu aqil. Nah, isim ya kawan, kata benda itu dibagi menurut menurut jenisnya. Ada jenis yang isim lil aqil, kata benda untuk yang berakal. Contohnya adalah nama-nama orang, Muhammad, Ahmad, Aisyah, Ibrahim, Fatimah dan seterusnya. Ini semua adalah isim lil aqil, kata benda untuk yang berakal. Yang berakal. Juga ada isim li ghairi aqil, kebalikan daripada lil aqil di sini, li ghairi aqil, yang tidak berakal. Dan contohnya banyak sekali. Sayyaratun, apalagi ikhwan? Ta'iratun, maktabun, qalamun dan seterusnya. Jadi kata-kata benda itu ada kata benda yang untuk berakal, ada kata benda yang tidak berakal. Binatang masuk ke mana ikhwan? Untuk yang berakal apa tidak berakal? Tidak berakal. Dimasukkan ke dalam kategori li ghairi aqil. Nah. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Mengenai Arab, maafi masyarakat? Ya, mungkin bisa diselipkan beberapa contoh dari Arab, Ustaz. Tafadhol. Dalam pembelajaran kita mungkin saat ini. Nah, di sini semuanya satu Eropa rata-rata. Atau bukan rata-rata, hampir seluruhnya kita katakan Eropanya sama. Hada najmun, hada darsun, hada qalamun, dan sampai akhirnya itu ikhwan. Isim isyarah yang diletakkan di depan, hada, dia mubtada. Dia posisinya sebagai? Mubtada. Mubtada. Hada isim isyarah mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Adapun najmun, najmun khabar li mubtada marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhamma Al-Zahira ala akhirih. Dan begitu seterusnya. Yang lainnya juga seperti itu. Ya, tidak beda. Nah, wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ke latihan keempat ya, Khan. Ada beberapa latihan lagi. Setelah itu kita akan masuk ke Ad-Dars As-Sabi Asyar. Ad-Dars As-Sabi Asyar ini, pelajaran ke-16 ini pendek, hanya beberapa halaman. Nanti insyaAllah setelah itu kita akan masuk ke Ad-Dars As-Sabi Asyar, yang ternyata lebih pendek lagi daripada Ad-Dars As-Sabi Asyar. Baik ya, Khan. Kita masuk ke At-Tamrin Ar-Rabi. Antum masih segar ya, Khan? Nah, masih sih, masih jam 9 insyaallah. Dan biasa tidur jam 10, Pak. 10, 11. Enggak masalah insyaallah. Tamrin ar-rabi', latihan keempat. Ashir ila al-asma'il atiyati. Ashir, mana ashir? Tunjuk, Pak. Nah, ini sudah kita otak pedas seperti ini, Pak. Tolong dihafal kalau bisa. Ashir artinya? Tunjuklah ila al-asma' pada isi pada kata-kata benda al-atiyah yang berikut ini. Berikut dengan apa kita tunjuk? Isim isyarah kata tunjuk munasib yang sesuai lil ba'id. Mana lil ba'id? Untuk jarak jauh. Yang untuk yang jauh. Sebelumnya tadi di tamrin ats-tsalits lil qarib. Sekarang lil ba'id. Kalau tamrin asalis tadi, latihan ketiga tadi lil qarib, sekarang untuk lil ba'id. Pilihannya zalika, tilka atau ulaika. Nah, siap ya, Ikhwan? Siap. Nah. Baik, nabda. Kita mulai dari mana, Ikhwan? Dari akhir Ridwan, kemudian akhir Karim. واحد. Zalika talib. Naam, jamil. Zalika talib. Yakfi, akhi. Naam, ithnan. Isnan. Aulaika tullabun. Naam. Ulaika. Sekali lagi, akhi. Ulaika tullabun. Sahih. Ulaika tullabun. Salata. Tala ya khidmat. Dalika. Salata ya akhi. Uzkur rakam. Salata. Dalika najmun. Dalika najmun. Sahih. Naam. Arba'a. Arba'a. Ulaika nuzuman. Nah, ulaika tilka nujumun. Sahih kan ulaika? Khata. Nah, mas sahih ada ya, akhi? Tilka. Tilka nujumun. Mengapa tidak tepat ulaika di sini? Ini baru akal saja. Kari akal. Ulaika untuk apa? Lil akal. Nah, sahih. Khamsa. Tilka bintun. Nah, sitta. Banatun. Sitta. Banatun. Baca sebelumnya. Banatun. Nah. Zalika banatun. Zalika banatun. Mana banatun ya, kawan? Jamak min bint. Jamak daripada bintun. Mana bintun? Anak perempuan. Anak perempuan. Jadi banatun anak-anak perempuan. Bagaimana? Zalika, tilka atau ulaika? Ulaika. Hah? Ulaika. Ulaika. Banatun. Nah. Sabah. Sabah. Darajatun. Nah. Tilka darajatun. Sahih. Tilka darajatun. Tamania. Tamania. Tilka darajatun. Tilka darajatun. Sahih. Tisa. Nah. Fadal ya akhi. Tisa. Zalika sarirun. Zalika sarirun. Sahih. Nah. Zalika sarirun. Ashara. Tilka sururun. Sururun. Tilka sururun. Sururun. Sahih. Sururun. Nah. Ihda ashar. Ahada ashar. Ahada ashar. Nah. Tilka dajajatun. Tilka dajajatun. Nah. Sahih. Ithna ashar. Ithna ashar. Tilka mudarrisatun. Tilka mudarrisatun. Nah. Sahih. Thalathata ashar. Mudarrisatun. Ya. Mana mudarrisatun, ikhwan? Jamak daripada apa ini? Mudarrisatun. Mudarrisatun. Mana mudarrisah? Mana mudarrisatun? Guru perempuan. Guru perempuan. Jadi mudarrisatun artinya guru-guru perempuan. Gunakan apa kita? Hadza afwan zalika tilka atau ulaika? Ulaika. Coba antum baca. Khamsa 'ashar. Salasata 'ashar. Salasata 'ashar. ulaika mudarrisatun. Nah, ulaika mudarrisatun. Sahih. Nah, 14. 14. Hajjun. Nah. Dzalika hajjun. Dzalika hajjun. Mana hajjun ya, kan? Haji. Haji. Orang yang berhaji. 15. 15. Hujjajun. Nah. Ulaika hujjajun. Nah, ulaika hujjajun. Karena hujjajun adalah jamak daripada hajjun. 16. 16. Dzalika masjidun. Sekali lagi, akhi. Dzalika. Dzalika masjidun. Naam, dzalika masjidun. Masjidun. 17. 17. Sayyaratun. Naam. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Sahih. Sahalun ya ikhwan. Sahalun. Masyaallah. Tamrinat dan semua latihan-latihannya alhamdulillah masyaallah. Ashal min syurbil ma'. Syurbil ma'. طيب لعل نفتح المجال للمستمع اولا يا اخي. Baik, kita berikan kesempatan bagi para pendengar di line telepon 021-823-6543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Ismail di Condet. Iya, silakan. Nah, Umu Ismail, silakan Umu Ismail. Latihan keempat yang tadi. Wahid. Nah. Dzalika talibun. Nah. Isnan. Ulaika tulla tulabun. Sahih. Naam, sahih. Sekali lagi Umu. Ulaika. Ulaika tulabun. Naam, sahih. Salasa. Salasa. Dzalika najmun. Naam. Arba'ah. Tilka nujumun. Tilka nujumun, sahih. Khamsah. Naam. Tilka bintun. Tilka bintun. Cukup, syukran Umu. Jazakillah khair. Barakallahu fikum. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan bagi pendengar yang lain, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Pelajaran yang ke-16, tamrin yang ke-4, dan kita lanjutkan nomor yang ke-6 dan seterusnya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat telepon yang ke-2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umu, di mana? Dengan Umu Kasyah. Di mana? Baik, Karawang. Nah, fadhal Umu Ukasha. Nomor ya. 6. Dari nomor 6 sampai nomor 10. Nomor 6. Sita. Sahih. Ulaika banatun. Naam, jamil. Sab'a. Tilka darajatun. Sahih. Naam. Samaniya. Samaniya. Naam. Tilka darajatun. Sekali lagi Umu. Tilka darajatun. Darajatun sebelumnya halaman nomor 7. Soal nomor 8. Oh iya. Jimnya agak panjang. Darajatun. Sahih. Nah. Tilka darajatun. Sahih. Nah. Samaniya. Samaniya sudah lewat Umu, barusan tadi Umu baca. Samaniya. Sekarang tis'ah. Tis'ah. Alhamdulillah. Sarirun. Dalika sarirun. Sahih. Dalika sarirun. Naam. Asar. Naam. Tilka sururun. Tilka? Sururun. Sururun. Sahih. Sarirun. Hah? Sururun ya. Asyara, sahih. Sururun Umu. Yang sarirun itu nomor 9. Tilka sururun. Sahih. Nah, sekali lagi. Ahada asyar. Ahad asyar. Tilka sururun. Bukan. Selanjutnya. Selanjutnya. Ahada asyar. Ahada asar. Tilka darajatun. Dajatun. Syukran Umu. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khair. Dari Kerawang, silakan bagi pendengar yang lain, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Taib, kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Isfani. Di mana nih Pak? Di Cilangsi. Cilangsi. Nah, Abu siapa tadi? Abu Isfani. Abu Isfani. Isfani. Kebhalo Abu Isfani. Bikhairin alhamdulillah. Fadhal Abu Isfani. 12. 12. Tilka. Naam. Tilka mudarrisatun. Sahih. Naam. 13. Naam. Ulaika mudarrisatun. Naam, jamil. 14. Dzalika hajjun. Naam, sahih. 15 ulaika hujjajun. Naam. 16 16 dzalika masjidun. Dzalika min ahsant. 17 tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Mumtaz Abu Isfan, jazakallahu khair. Barakallahu fik. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan lagi, Ustaz. Ya. Cukup seperti itu. Kita akan coba baca beberapa penjelasan terakhir di dars as-sadis asyar ini. Nah, tabi akhwan, di sini ada 4 nomor berkaitan dengan penjelasan asma'ul isyarah. Penjelasan asma'u al-isyarah lil-akil wa li-ghairi akil. Asma'ul isyarah untuk isim akil dan asma'ul isyarah untuk isim yang ghair akil. Ana ingatkan sekali lagi ikhwan, bagaimana kita bisa tahu ini isim al-akil dan ini isim ghair akil? Dari mana kita tahu? Kalau ana bilang misalnya diikun akil atau ghair akil? Ghair akil. Ghair akil. Bukankah dia punya otak ya ikhwan? Biasa kita makan beberapa ikhwan yang suka kepala ayam itu ada otaknya. Apakah itu ukurannya? Tidak. Bukan. Maksud akil di sini adalah manusia. Titik. Adapun binatang, benda mati semua masuk ke kategori ghair akil. Tapi kalau bilang talibun, akil atau ghair akil? Akil. Akil. Tapi masjidun. Ghair akil. Kalbun. Ghair akil. Baik, tayaratun ghairu akil. Ghairu akil. Tabibatun akil. Akil. Nah, hakada, alhamdulillah. Baik, kita lihat di sini nomor 1, rakam 1. Asmaul isyarati lil qaribi al akil. Lil qaribil akil. Asmaul isyara, kata-kata tunjuk untuk yang dekat, untuk yang dekat dan untuk isim yang akil, yang berakal. Di sini isim akilnya adalah apa ya, Fan? Talibun. Talibun. Talibun dan talibatun. Lihat. Hada talibun. Hada talibun. Hada, bukankah hada adalah isim isyarah lil qarib ya, Fan? Bukankah begitu? Naam, Ustaz. Naam. Hada isim isyara lil qarib. Ya kan, antum main? Naam. Talibun. Kemudian ada jamaknya haula'i tullabun. Lihat ya ikhwan, isim isyara lil qarib haula'i. Tullabun jamak daripada talibun. Talibun. Ini isim akil atau ghair akil? Talibun dan tullabun. Akil. Kemudian ada untuk muannasnya, hadhihi talibatun. Murid perempuan. Kalau talibun tadi murid laki-laki, kalau talibatun sekarang murid perempuan. Maka kita menggunakan hadhihi atau hadha, ikhwan? Hadhihi. Lalu bagaimana jamaknya? Haula'i talibatun. Kata tunjuk yang dekat untuk jamak sama. Haula'i, baik muzakkar maupun muannas. Haula'i tullabun atau haula'i talibatun. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan ikhwan? Ada yang kurang jelas? Ikhwan studio? Wadih. Wadih, jelas? Wadih. Baik. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Asma'ul isyarati lil ba'idi al-aqil. Kalau sebelumnya tadi asma'ul isyara lil qarib, sekarang asma'ul isyara lil ba'id. Ikhwan, intabihu ikhwan, intabihu. Sebelumnya tadi asmaul isyara lil qarib. Sekarang asmaul isyara lil ba'id. Sebelumnya al-aqil, maka sekarang adalah ghair aqil. La. Aqil. Sawa. Antum terjebak ya, ikhwan. Sawa. Sawa. Kalau tadi al-aqil, maka sekarang tetap al-aqil. Tetap. Hayakumullah. Lihat, contohnya dzalika talibun. Dzalika talibun. Ini mufradnya, ini bentuk tunggalnya. Lalu jamaknya bagaimana? Ulaika tullabun. Kemudian ada muannasnya, tilka talibatun. Lalu ada jamak daripada muannasnya, ulaika talibatun. Ulaika dapat digunakan untuk muzakkar dan dapat digunakan untuk muannats. Ini sekali lagi ini contoh untuk isim akil atau ghair akil, ikhwan. Akil. Tep, sekarang nomor 3 kita baca asmaul isyarati lil qaribi ghairil akil. Kalau tadi sebelumnya lil akil, sekarang li ghairi akil. Di sini lil ghairi akil jangan diartikan kurang waras, bukan. Di sini adalah benda mati. Nah, apa contohnya di sini? Kalimatnya apa yang ghairi akil? Baitun. Lihat, hadza baitun. Lalu jamaknya buyutun. Bagaimana kata tunjuknya untuk buyutun? Hadhi. Maaf, menggunakan hadhi ya. Jamak ghairu akil muannats. Jamak ghairu akil muannats. Maka tidak tepat kalau antum bilang haulai baitun buyutun misalnya. La, hadza khata. Kemudian ada kata lain sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Jamaknya hadhihi sayyaratun. Lihat, tidak ada perubahan di sini, Ikhwan. Rasa kedalik? Bala. Karena mufradnya muannats. Ketika jadi jamak maka dia tetap muannats. Muannats. Baik, ini is asmaul isyarah lil qarib. Sekarang asmaul isyarah lil ba'id, untuk yang jauh sekarang. Untuk yang jauh ghair akil. Zalika baitun. Zalika baitun. Adapun jamaknya tilka buyutun. Sekali lagi isim jamak isim ghair akil dia muzakkar muannats. Jama' isim ghair akil muzakkar muannats. Muannats. Muannats, laysa muzakkar. Kemudian terakhir tilka sayyaratun, lalu ada tilka sayyaratun. Nah. Sepertinya tidak perlu banyak penjelasan, sudah jelas, sudah paham. Sudah jelas, sudah paham, atau sudah ngantuk ya, ikhwan? Iya. Sudah ngantuk sepertinya, bukan sudah jelas. Sudah jelas, sahih? Wadih. Sudah jelas sekaligus sudah ngantuk sudah. Baik. Baik, kita tidak akan berpanjang lebar. Sepertinya ini sebagai penutup dari kita. Ada pun pertanyaan-pertanyaan di SMS mungkin nanti bisa tunda, ditunda pekan depan. Kita tutup. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.